بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala الحديث الثامن وستون وثلاثمائة حديث yang ke-368 وعن أمار ابن ياسر رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Ammar ibn Yasir semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna tula salati rajul wa kisara khutbatihi ma'innatun min fikhi. Rawahu Muslim. Sesungguhnya panjang sholat seseorang dan pendeknya khutbah sebagai pertanda agamanya cukup mendalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'innah ay alamah. Ma'innah itu artinya tanda. Fi fawaid. Al-fa'idatul ula, istihbabu qasri khutbatil jum'ah wa ijaziha. Hal ini menunjukkan disunahkan untuk memendekkan dan meringkas khutbatul Jum'ah. Jadi kalau khutbatul Jum'ah hendaknya fokus, ya, tidak melebar. Dikarenakan tujuan khutbatul Jum'ah ialah al-wa'du wa tadhkir, memberi nasihat dan memberi peringatan. Kalau terlalu panjang lebar kesana kemari, enggak fokus, maka orang susah untuk menyimpulkan nasihat dan peringatan apa yang didapatkan dalam khutbah Jum'ah kali ini. Nah. Jadi fokus tes begitu, ya. Itu khutbatul Jum'ah. Bukan daras khas, yang bisa kesana kemari, tapi itu fungsinya ialah al-wa'du wa tadhkir, sehingga disunahkan untuk apa ini? Memperpendek dan meringkas khutbatul Jum'ah. Tapi ya harus apa ini? Berbobot. Kalau cepat ringkas tapi enggak bisa disimpulkan, terus enggak tahu bahas apa. Nah, itu kurang bermakna. Nah, harus jelas topiknya apa, kemudian sasarannya apa. Nah, itu penting untuk diketahui. Dan lebih enak enggak usah bawa teks karena enggak terlalu panjang. Bagaimana kalau bawa teks atau bawa kitab? Enggak masalah. Bahkan seandainya bawa penjelasannya bagus, ilmunya lebih afdol. Nah, karena enggak lupa lihat. Daripada enggak bawa teks, enggak bawa kitab, lupa atau salah-salah. Nah, ya. Nah, jadi kalian jangan minder kalau khutbah Jum'ah bawa kitab atau bawa teks, enggak masalah. Yang penting itu pendek, ringkas, jelas, dan bermakna, dan ilmiah. Paham ya? Nah, perfect. Kalau enggak bawa teks gimana? Ya enggak apa-apa. Kadang memang kalau khutbah bawa kitab tuh, tongkat kitab. Ya, nanti mungkin ribet, sehingga ya dipersiapkan sebelumnya. Barakallahu fikum. Asalnya, faedah yang kedua, istihbabu italati sholatil jum'ah at-tula asy-syar'iyyah. Istihbabu italati sholatil jum'ati at-tula asy-syar'iyyah. Disunahkan untuk memperpanjang sholat Jum'at dengan batas panjang yang disyariatkan. Batas panjang yang disyariatkan itu seukuran membaca Sabih isma rabbikal a'la dan al-ghasyah. Nah, jangan lebih pendek dari itu ya. Nah. Taib. Jadi ada istilah at-tul asy-syar'i, panjang dalam batasan syariat, tidak panjang sesuai dengan selera. Nah. Karena Rasulullah memberi contoh bacaan surat dalam sholat Jumat sekelas sabih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Naam. Atsalitsa. Anna qisaral khutbati. Anna qisaral khutbati wa italatash sholati yaumal jum'ati dalilun ala fikhil khatibi wal imam. Anna qisar al khutbati wa italata sholati yaum al jum'ati dalilun ala fikhi al khatibi wal imam. Pendeknya khutbah dan panjangnya sholat pada hari Jum'at merupakan tanda khatib dan imamnya paham agama dengan baik. Baik. Selanjutnya, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits at-tasi' wa sittun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-369. Wa an ummi Hisyamin binti Harithah bani An-Nu'man radhiyallahu taala anha qalat. Dari Ummu Hisyam bintu Harithah bin An-Nu'man Semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qalat, ia berkata, ma akhattu qaf wal Qur'anil Majid illa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'ah alal mimbar idha khatabal nas. Rawahu Muslim. Aku tidak menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid kecuali melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca setiap Jumat di atas mimbar ketika berkhutbah di hadapan jamaah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, fa'idah yang pertama, istihbabu qira'atu syai'in minal Qur'an fi khutbatil Jum'ah. Fa'inna dhalika min adatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-ghalibah. Istihbabu qira'ati surat qira'ati syai'in minal Qur'an fi khutbatil Jum'ah. Fa'inna dhalika min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghalibah. Disunahkan untuk membaca sedikit dari Al-Quran pada saat khutbatul Jum'ah. Karena ini merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ayat Al-Quran yang dibaca ketika khutbah, ya. Jadi menukil satu ayat atau dua ayat. Ini termasuk sunnah, ya. Kemudian dijelaskan. Pokoknya kalau khutbah Jumat jangan lupa ada ayatnya, ya. Nah. Tapi itu tidak wajib menurut jumhur ulama. Tapi wajib menurut mazhab Hambali. Membaca sedikit dari Al-Quran ketika khutbatul Jum'ah. Asalnya. Istihbabu qira'ati surati Qaf wa bayaniha fi khutbatil Jum'ah. Disunahkan untuk membaca surat Qaf dan menjelaskannya pada saat khutbatul Jum'ah. Ini termasuk di antara tema khutbatul Jum'ah itu ialah penjelasan tentang surat apa? Qaf. Mengapa menjadi tema yang bagus ketika khutbatul Jum'ah? Karena surat Qaf mengandung masalah kematian, hari kebangkitan, al-jannah wan-nar. Naam. Yang ini sesuai dengan apa ini? Tujuan khutbatul Jum'ah. Al-wa'du wa tadkir, memberi nasihat dan beri kata. Nah. Tapi ya enggak bertema surat off terus tiap Jumat. Itu salah satu tema, ya. Nah. Ats-tsalitsah, Faedah yang ketiga, anfa'u ma yu'adzu bihil 'amah wal usati wa dzikrul maut wal ba'ti wal jazaa'. Anfa'u ma yu'adzu bihi al 'amah wal usata huwa dzikrul mauti wal ba'ti wal jazaa'. Tema nasihat yang paling bermanfaat untuk orang awam dan ahli maksiat ialah mengingatkan mereka tentang kematian, tentang hari kebangkitan, dan tentang balasan di akhirat nanti. Anfa'u ma yu'adu bihi al-amata wal-usata huwa dhikrul maut wal-ba'thi wal-jaza. Nah, sehingga kalau khutbatul Jum'ah, pilih kata-kata yang jelas, mudah dipahami, karena banyak masyarakat yang masih awam dan ahli maksiat yang datang Jumatan. Nah, enggak sebagaimana hari-hari yang lain. Kesempatan untuk apa ini? Memberi nasihat kepada mereka. Dan nasihat yang paling mengena, yang paling bermanfaat ialah tentang kematian, kebangkitan dan balasan di akhirat nanti. Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah, jawazu khuduril mar'ati sholat al-jum'ah idha aminat til fitnah. Boleh wanita datang untuk sholat Jumatan jika aman dari fitnah. Kalau masjidnya ada ruangan khusus wanita dan memang banyak wanita yang datang, enggak sendirian, nah, maka boleh. Tidak perlu kemudian sholat duhur lagi, karena sholat Jumat sudah cukup baginya. Nah, dulu kalau di pondok saya gitu ya, itu kalau Jumatan ada jamaah perempuannya, tapi bukan dari santriwati, tapi dari ya mbah-mbah gitu ya, bukan mbak-mbak ya, mbah-mbah, masyarakat ya. Nggak tahu kalau sekarang masyarakat itu kalau Jumatan itu yang perempuan-perempuan ya, yang sudah separuh baya ke atas itu ikut Jumatan. Itu di sana. Kalau di sini hampir enggak ada wanita yang ikut sholat apa ini? Jumatan. Karena enggak wajib bagi mereka untuk sholat apa ini? Jumatan. Dan itu terjadi pada zaman Nabi SAW. Termasuk ini Ummu Hisam bintu Harithah ibni Nu'man sampai hafal surat Qaf. Karena Rasulullah sering membacanya hari Jumat. Nah, jatuh mimbar sebagai bentuk peringatan kepada umat manusia. Kalau enggak ikut Jumatan, kan enggak bisa mendengar langsung dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada mikrofon, enggak ada radio. Ya, sehingga hadis ini menunjukkan bahwa Ummu Hisam hadir dalam salat apa ini? Jumatan. Tapi tadi itu jika aman dari fitnah. Kalau di Masjid Al-Bayyinah ini fitnah. Masjidnya sudah kecil, jamaahnya banyak. Nah, kalau ada perempuan masuk sholat Jumatan, wah ini fitnah. Ya. Nah. Barakallahu. Walaupun nenek-nenek tua fitnah ya. Nah. Kenapa kok fitnah? Ya, neneknya mungkin yang terfitnah dengan kalian. Nah. Ya. Ini kalian enggak terfitnah sama nenek-neneknya, tapi neneknya yang terfitnah dengan apa ini? Kalian, ya. Nah, parafik. Tapi jangan GR dulu. Tapi, jadi seperti itu. Harus aman dari fitnah. Wallahu ta'ala ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.